الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يا سيد حرمتي. Kita akan membahas perkara yang sesungguhnya sering dibahas oleh para ustaz-ustaz kalian dan ustaz-ustaz kita semua, yaitu masalah i'tisam bis sunnah, berpegang dengan sunnah. Tetapi kali ini kita akan membahas kaitannya dengan fitnah-fitnah yang terjadi. Syekh Abdul Salam Burgess Ali Abdul Karim dalam kitabnya Daruratul Ihtimam bis Sunnah An-Nabawiyah menyebutkan faedah-faedah penerapan sunnah, hikmah-hikmah dari menegakkan sunnah. Di antaranya beliau sebutkan anna fil amal bis sunnati ismatun min al-wuqu' fil bid'ah. Di antara faedahnya adalah bahwa berpegang dengan sunnah merupakan penjagaan, perlindungan dari terjatuhnya seseorang ke dalam bid'ah-bid'ah. Wa fi hadha yaqul, dalam masalah ini dikatakan oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Munazil rahimahullah, لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضييع السنن. Kata Abu Muhammad Abdullah ibn Munazil rahimahullah, tidaklah seseorang melalaikan kewajiban-kewajibannya kecuali niscaya Allah akan timpakan kepadanya bencana dalam bentuk melalaikan sunnah-sunnah. Walam yubtala bitadji'i sunan, dan tidaklah seseorang terfitnah dengan melalaikan sunnah-sunnah. Illa yushik am yubtala bil bid'ah, kecuali dikhawatirkan sebentar lagi akan tertimpa fitnah dalam bentuk bid'ah-bid'ah. Perhatikan ucapan beliau Ibnu Munazir rahimahullah, bahwasanya kalau seseorang melalaikan kewajiban-kewajibannya, biasanya tertimpa bencana melalaikan sunnah. Kalau dia melalaikan sunnah-sunnah, maka niscaya dia akan terkena bencana kebid'ahan-kebid'ahan. Karena bentengnya terbuka, karena bentengnya telah runtuh, yaitu iqtisam bisunnah. Dan dinukil oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Iqtisam, dan judul kitabnya Al-Iqtisam karena memang diambil dari kata iqtisam bisunnah, karena dalamnya ada bab khusus iqtisam bisunnati najah, bahwa berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Bahkan beliau menukil ucapan-ucapan dari para salafus saleh, dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dinukil oleh para tabi'in dari mereka. Ada yang menyebutkan satu persatu, ada yang secara umum, seperti ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullah menyatakan adraktu, aku mendapati sekian para ulama yang telah lewat. Tentunya kalau Imam Az-Zuhri yang menyatakan, berarti siapa para ulama yang telah lewat? Para sahabat, karena beliau tabi'i. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para ulama, para alim, para pembawa ilmu yang telah lewat, semuanya berkata al-iqtisam bisunnati najah, bahwa berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Dinukil pula ucapan salaf bahwa as-sunnah safinatu nuh, man raqibaha najah, bahwa sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh, siapa yang menaikinya dia selamat, tetapi siapa yang tidak menaikinya halak, dia akan binasa, terhempas gelombang-gelombang syubhat wa syahawat, gelombang bid'ah wal khurafat. Khana bin a'azakumullah. Maka di antara faedah i'tisam bisunnah, berpegang dengan sunnah, adalah keselamatan. Keselamatan dari bid'ah-bid'ah, keselamatan dari fitnah-fitnah, keselamatan dari sekian banyak tarikan-tarikan syubhat. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tentunya kita di akhir zaman hidup di tengah badai fitnah. Fitnah tak kunjung padam. Fitnah gak akan berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraqu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tidak diuji atau tanpa diuji? Ucapan Allah ini menunjukkan bahwa setiap orang yang menyatakan amanna pasti akan diuji. Setiap orang yang mengaku saya ahli sunnah akan diuji. Setiap orang yang mengaku saya salafi akan diuji. Setiap orang yang mengaku aku beriman pada Allah dan Rasulnya, yang akan mengikuti kitab dan sunnah, pasti akan mendapatkan ujian. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Dan Allah pasti akan tahu siapa yang sadaku dan siapa yang kadhibin, siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka karena fitnah demi fitnah berdatangan sebagai ujian dari Allah, tentunya akan terus-menerus muncul yang lebih rumit lagi, yang lebih rumit lagi, yang lebih rumit lagi. Dari fitnah yang sederhana sampai fitnah yang dahsyat. Fitnah yang hanya mengorbankan beberapa talib al-ilm, sampai fitnah yang mengorbankan beberapa ulama, ulama, orang yang berilmu. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang sederhana, ada yang dahsyat. Dan begitulah fitnah-fitnah akan datang sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullah, walidha qala as-salaf kama taqaddam, oleh karena itu dikatakan oleh salaf al-ittisam bis-sunnati najah, fal-ittisam bis-sunnah najatun min kulli ma ya'iqul muslim. an rabbihi ta'ala. Kata beliau, maka berpegang dengan sunnah merupakan keselamatan dari segala apa yang menghadang seorang muslim, yang memang perkara itu akan menghalangi seorang muslim dari Rabbnya, maka dia akan terjaga, terlindungi dari perkara-perkara tersebut. Ma ya'iqul muslima an rabbih, itu perkara-perkara yang memisahkan seseorang dari Rabbnya. Wa adhamu dhalika khataran, dan yang paling besar fitnahnya, paling besar bahayanya adalah al-bid'ah, kebid'ahan allati hiya baridul kufur, yang merupakan jembatan kepada kekafiran, atau lebih tepatnya baridul kufur adalah pos kekafiran. Barid adalah satu jarak tertentu yang biasanya dulu dipakai sebagai pos-pos. Setiap satu barid ada satu pos, ada orang yang nunggu di situ. Satu barid ada orang yang nunggu di sana terus, sehingga orang yang akan mengirim surat hanya mengirimkan ke barid pertama saja. Nanti urusan yang kedua oleh orang yang di barid kedua diantarkan ke yang ketiga. Yang ketiga mengantarkan kepada yang keempat. Sehingga surat mutaruh di sini akan cepat sampai di Syam. Ya tentunya karena waktu itu tidak canggih seperti sekarang. Begitulah pos waktu itu. Para ulama menyatakan bahwa al-bid'ah baridul kufur, satu jengkal ke arah kekafiran, satu jengkal ke arah kekafiran. Oleh bidah yang diantarkan kepada barid kedua, oleh bidah yang kedua diantarkan kepada bidah yang ketiga, dari bidah yang ketiga diantarkan terus, semakin dekat. Ikhwan ibn a'azakumullah, a'zam al-fitan, a'zam khataran, yang paling besar bahayanya, yang paling besar fitnahnya adalah kebidahan. Hanya saja kebidahan-kebidahan yang datang sebagai fitnah tidak selalu nampak jelas kebid'ahan. Ini aja masalah. Ini yang menjadi masalah. Kalau tampak jelas sebagai kebid'ahan, mungkin kalian akan berkata, tidak, hadhi bid'atun muhdatha, balalah. Tetapi akan dibungkus dengan baju sunnah, akan dihiasi dengan sunnah, akan digambarkan seakan-akan sunnah, padahal ternyata di dalamnya adalah kebid'ahan, di dalamnya adalah perkara yang menyesatkan, balala. Ikhwani filina azakum lakum muslim yang saya hormati, fal bid'u innama tafshu fi tilkal mujtama'at allati intafa nurus sunnah. Maka yang namanya bid'ah akan menyebar seperti penyakit menular di masyarakat yang tidak menghidupkan sunnah, di komunitas yang tidak sibuk dengan sunnah, ilman wa amalan, yang tidak sibuk dengan sunnah, mempelajari, mengamalkan, maka masyarakat yang tidak demikian, ini yang akan tertimpa fitnah-fitnah dalam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan tanpa terasa. Qala falam tara jahiran biha wala da'iyan ilaiha, masyarakat yang tidak dikenal ada sunnah zahir di sana, dan juga tidak ada da'i-da'i yang mengajak kepada sunnah, wala hasan 'ala imtithaliha, enggak ada pula penganjur-penganjur yang menganjurkan untuk menghidupkan sunnah, maka saat itulah muncul kebid'ahan demi kebid'ahan subur merajalela dalam keadaan tempatnya, masyarakatnya betul-betul ladang yang subur untuk kebid'ahan-kebid'ahan. Sebaliknya, kalau di sana ada da'i-da'i yang menganjurkan sunnah-sunnah, para da'i yang mengajarkan sunnah, dan para tulabul ilm yang mempelajari sunnah, mempelajari, mengamalkan, maka di sana tidak hidup kebid'ahan dan susah untuk masuk. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, habrul ummah, menyatakan, ma yati 'alan nasi min 'amin illa ahdatsu fihi bid'ah. Tidaklah datang satu tahun kecuali mereka mengadakan satu bid'ah. Wa amatu fihi sunnah, dan mereka mematikan satu sunnah. Hatta tahyal bid'ah wa tamutu sunan, hingga hiduplah kebid'ahan demi kebid'ahan dan matilah sunnah demi sunnah. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Waddah dalam Al-Bid'ah wa Nahya Anha. Ikhwan Ibn A'azakullah, kaum muslim yang saya hormati, perhatikan peringatan dari Ibn Abbas. Berita ini merupakan peringatan bahwa tidak datang satu tahun kecuali muncul kebid'ahan dan mati sunnah. Muncul kebid'ahan dan mati sunnah. Bagaimana kita mencegahnya? Tentunya dengan menghidupkan sunnah dan memasyarakatkan sunnah, menyebarkannya, mendakwahkannya, menganjurkannya kepada kaum muslimin untuk menghidupkan sunnah. Khairuddin azakumullah. Dan tentunya sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah SAW secara keseluruhan. Ajaran sunnah Rasulullah SAW secara keseluruhan, bukan sunnah itu yang tidak wajib, bukan sunnah itu hanya perkara-perkara yang anjuran saja. Kalau yang wajib-wajib bukan sunnah, itu wajib, bukan itu. Yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah sunnah dalam artian ajaran Rasulullah, tariqur Rasul, jalan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengancam orang yang berjalan selain di jalan Nabi pasti terkena fitnah. Wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul dan mengikuti, tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwan fillah, jazakumullahu muslim yang saya hormati, tentunya ayat ini mengandung ancaman, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana dia berpaling, akan dijongklokkan kemana dia mengarah, cenderungnya ke arah lain, sisa disesatkan oleh Allah Ta'ala, terjerumus dalam fitnah. Khamilin azakumullah. Demikian pula dalam ayat-ayat lain Allah mengancam mereka-mereka yang tidak mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, yang yukhalifan amrih. Allah ancam, falyahdhar alladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati, kata Allah, falyahdhar, hati-hati mereka-mereka yang yukhalifuna an amri, yang menyelisihi perintah Nabi, yakni sunnah, menyelisihi sunnah, an tusibahum fitnah, akan terkena fitnah atau terkena adzabun alim. Fitnah ditafsirkan oleh Imam Ahmad kekufuran. Dan seorang menjadi kufur tentunya melalui sebab-sebab, melalui jalan-jalan kekufuran. Apa jalan-jalan kekufurannya? Al-bid'ah wa syubhat, kebid'ahan-kebid'ahan, pemahaman-pemahaman baru, ajaran-ajaran baru, pengamalan-pengamalan baru, pendapat-pendapat baru yang nyeleneh. Ikhwan ibn a'azakumullah, diancam antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, termasuk faedah mengamalkan sunnah adalah al-aman minal iftiraq. Masih dalam kitab yang sama, kitab Daruratul Ihtimam bis Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah. Filtizam bis sunnati amnun al-iftiraq, am min al-fitnah min al-iftiraq. Fanifidin a'azakullahu muslim yang hormati, termasuk fitnah adalah fitnah perpecahan. Dan perpecahan itu adalah sifat dari sifat-sifat ahlul bid'ah. Sehingga kalau ada istilah salafiyin pecah, ahlus sunnah pecah, mungkin keliru. bahasanya salah. Artinya di tengah-tengah Ahlus Sunnah ada tarikan-tarikan syubhat. Ada yang terbawa, ada yang tidak terbawa. Ada yang istiqamah, ada yang terseret dengan tarikan-tarikan syubhat. Adapun yang namanya perpecahan hanya pada ahlul bid'ah. Maka selalu ahlus sunnah diiringi dengan kalimat wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Adapun ahlul bid'ah selalu bergandengan dengan kalimat furqah. Ahlul bid'ah wal furqah. Ahlus syubhat wal furqah. Ahlul dalal wal furqah. Karena mereka lah ahlul furqah. Mereka lah orang pemecah belah umat. Mereka lah yang memang selalu menyebabkan perpecahan di mana-mana. Sehingga ikhwan fillah na'udzubillah, adapun ahlus sunnah tidak pernah pecah. Salafiyun tidak pernah pecah. Yang ada adalah ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang masuk ke dalam sunnah, ada yang keluar dari sunnah. Lah kalau yang keluar dari sunnah, apakah masih disebut ahlus sunnah? Tidak. Disebut hizbi, mubtadi', ahlul dalal, syi'i, rafidhi. Apalagi julukan-julukan ahlul bid'ah. Tentunya kalau ahlus sunnah dengan ahlus sunnah enggak ada perpecahan, walaupun berbeda pendapat dalam pendapat-pendapat fiqhiyah, ijtihadiyah, mereka tidak berpecah. Qadifidin a'azakumullah kum muslimin sahurmati. Mereka tetap berjalan di atas tauhid wa sunnah. Mereka tetap berjalan di atas garis salafus salih. Mereka tetap berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling dukung-mendukung, saling bantu-membantu. Fa'innal ijtima' alal amal bis sunnah yamna' wuku'i kathirin minal khilafat al-mu'addiyah ilal adawah wal-baghdah. Maka bersatunya kaum muslimin dengan pengamalan sunnah, bersatunya kaum muslimin bersama-sama menegakkan sunnah, tentunya akan menghalangi terjadinya perselisihan-perselisihan. Tentunya akan menghalangi terjadinya ikhtilafat. Al-mu'addiyah ilal adawah, yang akan membawa kepada pertikaian, permusuhan, perpecahan. Tentunya secara teori mudah, secara teori mudah, prakteknya memang agak sulit. Secara teori Allah katakan wa anna hadza sabilullahi mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhallikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Wala tattabi'u subula, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabili, karena niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Terpecah belah dari jalannya. Yang keluar dari jalan Allah masuk ke subul. Berarti apa teorinya? Kamu berpegang dengan kitab wa sunnah, dengan pemahaman salaf, kamu bersatu. Kalau kalian ada sebagian atau sekelompok atau beberapa orang yang lebih mementingkan hawa nafsu, lebih mementingkan perasaan, lebih mementingkan bid'ah-bid'ah yang dia anggap sebagai sunnah, maka ini yang menyebabkan perpecahan. Saya katakan teorinya gampang tuh. Masuk ke dalam sabilullah mustaqiman, bersatu. Kalau masuk ke dalam subul, berpecah. Dan apa sabilullah mustaqiman? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, falnadzkur, kita silahkan sebut tentang sabilullah, tentang jalan Allah ini dengan semua tafsiran para ulama. Pasti muaranya satu, kata Ibnu Qayyim. Pasti muaranya satu perkara, yaitu tauhid was sunnah. Atau kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah dengan bahasa beliau, tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba', rahimahullah. Lihat bahasa beliau yang sangat bagus. Silakan tafsirkan jalan Allah yang lurus dengan semua tafsir yang kalian tafsirkan, yang para ulama menafsirkan. Mesti porosnya pada dua perkara ini. Tauhidullah fil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah, dan menyendirikan rasul dalam ittiba'. mau ditafsirkan Siratul Mustaqim itu Islam. Islam dasarnya dua ini. Siratul Mustaqim itu jalan menuju surga. Jalan menuju surga dasarnya dua ini. Silakan kata Ibnu Qayyim, tafsirkan. Qutbu rohah mesti inti porosnya adalah ini. Mengesakan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasul dalam ikutan. Ibadahnya hanya kepada Allah dan ittiba'nya hanya kepada Rasulullah SAW. Maka itulah Siratul Mustaqim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka kalau mereka berjalan di jalan tersebut, otomatis akan bersatu. Tetapi kalau sudah mulai masuk ke dalam berbagai macam tarikan-tarikan hawa, perasaan, maka mulai terjadilah perpecahan dari jalan Allah SWT. Dengan bahasa ayat tadi, tafarraqu bikum an sabili, kalian berpecah dari jalannya. Yang di dalam jalannya enggak berpecah. Yang di dalam jalan Allah enggak berpecah. Tapi mereka-mereka yang masuk dalam subul berpecah dari jalan Allah. Bercerai-berai mereka. Lepas dari tali Allah. Lepas dari tali Allah yang Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini tali Allah. Dicontohkan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq, Wasaqil bin Salfiq Al-Qasimi dalam kitabnya Saldus Suyuf Wal-Asinnah, contoh-contoh bentuk ikutan hawa. Contoh-contoh orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya. Kata beliau di antaranya li'timad 'ala ar-ra'yi fi umuri al-i'tiqad. Bersandar hanya pada pendapat pribadinya sendiri dalam masalah keyakinan, akidah, hukum-hukum dan juga dalam masalah dakwah dan cara-cara dakwah. Hati-hati. Siapa yang hanya menyandarkan pada ra'yunya dalam masalah dakwah dan cara-cara dakwah, ini sudah mulai hawa. Karena tarkul istidlal minal Quran wa sunnah wa ijma, karena mereka tidak berdalil dengan Quran dan sunnah dan dengan ijma. Khana bin a'azakumullahu muslimin sahrmati. Dianggap kalau yang namanya dakwah itu bebas. Wallah, yang berpikir bahwa dakwah itu caranya terserah, yang penting mengajak orang masuk ke dalam sunnah, masuk dalam tauhid, caranya bebas, ini bukan ajaran Islam. Ajaran Yahudi membebaskan segala cara. Kalau Islam tidak, ajak mereka ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka dengan hikmah. Al hikmah al ilm li tafsir para ulama, Alkitab was sunnah, itu hikmah. Dan juga sekian banyak dalil-dalil dalam Quran was sunnah yang memerintahkan kita untuk ittiba kepada Nabi secara umum. Ittiba kepada Nabi dalam masalah akidah, ittiba kepada Nabi dalam masalah ibadah, dan termasuk ittiba kepada Nabi dalam masalah dakwah dan cara-cara dakwah, tariqatu dakwah. Sehingga dakwah dengan cara bid'ah, dakwah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka itu termasuk kebid'ahan dan itu hawa. Yang penting kan ngajak mereka ke dalam sunnah. Tidak. Ada lagi yang penting selain itu. Yang penting mengajak mereka dan mengajaknya dengan cara yang sunnah. Yang penting benar. Yang penting benar cara mengajak mereka ke dalam sunnah. Kalau sudah dengan cara sunnah dengan benar mereka tidak ngikuti, terserah. Sehingga dakwah-dakwah dengan berbagai macam cerita dongeng bid'ah, dakwah dengan film-film bid'ah, dakwah dengan nyanyian-nyanyian bid'ah, apalagi dengan musik-musik bid'ah. Demikian pula dakwah dengan membentuk jamaah-jamaah hizbiyah juga bid'ah muhdatsah. Nabi SAW tidak membuat jamaah-jamaah hizbiyah, para sahabat juga tidak, para tabi'in juga tidak, para ulama juga tidak. Mereka tidak mengenal jamaah kecuali dua makna. Imma jamaah bermakna sebuah negara Islam dengan penguasanya, Maka mereka katakan, tetaplah bersama jamaah, artinya tetap bersama penguasa. Atau yang kedua, jamaah dalam artian generasi pertama umat ini, yang Rasulullah SAW menyatakan, wahiyal jamaah ma'ana alaihi wa ashabi, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu al-jamaah yang akan selamat, yaitu aku dan para sahabatku. Itu al-jamaah. Tidak ada jamaah-jamaah lain. Jamaah Ansarus Sunnah, jamaah Islamiyah, Islam jamaah. Qanifidina azakumullah. Yang namanya jamaah dua tadi, imma sebuah negara dengan penguasanya, itu al-jamaah, peganglah jamaah, maknanya tetap bersama jamaah. Atau jamaah dalam artian jamaah salaf para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, artinya tetaplah di atas pemahaman mereka. Ini makna ahli sunnah wal jamaah, bersatu di atas jalan yang satu, di atas jalan salaf, di atas jalan para sahabat, bersatu di bawah satu penguasa muslim. Khonibidina azakumullakum muslim yang saya hormati. Berarti termasuk hawa adalah hizbiyah, harus dengan kelompok fulani dan harus dengan tokoh fulan. Yang kedua dicontohkan oleh beliau, oleh Syekh Thaqil bin Salfiq hafizahullah, adamul insiya' lid-dalil, termasuk hawa nafsu adalah tidak maunya seseorang tunduk pada dalil. Sudah jelas ayatnya, sudah jelas kesahihan hadisnya, sudah jelas dipahami maknanya dari ucapan para salaf, tetap dia menyatakan tapi. Ini hawa. Sudah disebutkan ijma', kesepakatan para salaf, ini ucapan para ulama, ini ucapan para imam-imam ahlus sunnah, untuk berhati-hati dari ahlul bid'ah, untuk menjauh dari mereka, untuk memperingatkan bahaya mereka, tapi tetap tidak mau tunduk dan menyatakan tapi menurut saya yang begitu itu tidak hikmah. Menurut kamu, bukan menurut seluruh para ulama. Artinya kamu sendiri berbeda dengan seluruh para ulama. Apa maknanya? Hawa. Kamu dalam keadaan lebih mementingkan hawa nafsu daripada ijma' para salafus saleh. Yang ketiga, al-istidlal 'ala ar-ra'yi bi dalilin walau lam yakun hunaka wajhul mutabaqah. Bentuk yang ketiga, bentuk hawa, adalah seseorang berdalil dengan ra'yunya, kemudian mencari ayat yang cocok, mencari hadis yang cocok, kemudian dipaksakan harus cocok dengan akalnya. Ini yang saya maksud. Padahal ayat itu kemana? Pikiran dia kemana? Gak nyambung sama sekali. Ini juga hawa. Lam yakun hunak wajhu mutabaqa lil istidlal. Gak ada di sana kecocokan dalam pendalilan. Ayatnya kemana, ini lari kemana. Contoh ekstrimnya saja, ayat berbicara tentang hukum waris, jangan sampai kau meninggalkan durriyatan di'afan khafu alaihim, jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah, dikhawatirkan begini-begitu. Maknanya bahwa jangan sampai memberikan wasiat lebih dari hak mereka, diberikan semuanya, akhirnya anak turunannya lemah, gak memiliki apa-apa. Ternyata dipakai untuk dalil keluarga berencana. Hendaklah kalian keluarga berencana supaya jangan turunan kalian lemah. Allah berfirman, gak nyambung. Yang lebih ekstrim lagi, laqad radhiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah, Allah ridha kepada orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Ini bukti bahwa siapa yang bernaung di bawah pohon beringin pasti akan diridhoi oleh Allah. Buat ini yang ekstrimnya supaya mudah dipaham. Ini kemana? Dalil untuk kampanye partai. Tidak nyambung, ini hawa. Dan masih ada yang demikian banyaknya mereka membawa ayat dan hadis sama sekali tidak nyambung, karena sungguhnya intinya dia memakai ra'yu, pikirannya sendiri atau perasaannya sendiri atau hawa nafsunya sendiri. Hanya pengen dikasih label ayat, cari yang mirip-mirip, taruh di sini, padahal nggak nyambung. Kalau yang tadi mungkin kalian ketawa karena jelas ngawurnya. Taib, sekarang ada para tokoh-tokoh yang ngakunya salafi, bahkan ditokohkan tokoh salafi, memakai ayat, memakai hadis, tapi enggak nyambung. Tahu dari mana kalian? Tahu dari mana kita? Mungkin sebagian kita menyatakan benar juga Ustaz Fulan ini. Khonimin azakumullah, cocokkan dengan tafsir para ulama. Kita baca para ulama enggak begitu berkata. Kita lihat para ulama yang terdahulu, para ahli tafsir, tidak begitu menafsirkan. Kita lihat para ulama yang hidup hari ini juga enggak menafsirkan ke sana. Kita tanyakan ya Syekh Al-Imam, ini ada orang yang menafsirkan begini, bagaimana? Ah, ternyata salafi palsu. Iya kan? Para ulama yang tahu. Tidak. Enggak pernah ada yang menafsirkan seperti itu. Sebagaimana kemarin pada fitnah-fitnah yang lalu, ketika ditafsirkan firqatun najiyah dengan ta'ifatul mansurah, ini para hadirin kagum-kagum, ini Ibn Taimiyah abad 20. Dan itu saya dengar dari mereka, dari hizbiyin sururiin. Salman Audah dikatakan sebagai Ibn Taimiyah abad 20. Kemana para Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, enggak dianggap sama sekali Ibn Taimiyahnya Salman Audah. Khana fi na'azakumullah, kata dia bahwa firqatun najiyah golongan selamat. Tapi kalau ta'ifatul mansurah, ada kalimat mansurah dimenangkan, artinya dia berperang. Maka kalau tidak berperang, firqatun najiyah. Bawa dalil, seakan-akan dalil. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin yang saya hormati. Dalilnya ayat-ayat tentang perang. Intan surullah yang surkum, ya iya jelas. Intan surullah yang surkum itu ayat yang jelas sahihnya dan mafhum dipaham. Semua bicara nasr dalam Al-Quran banyak. Berarti kata dia yang mansurah yang ada perangnya. Kalau tidak ada perangnya, firqatun najiyah. Mulai berbicara lagi setelah itu. Firqatun najiyah berarti di bawah ta'ifatul mansurah. Sebab yang paling tertinggi itu adalah jihad. Darwatu sanamil Islam, sehingga mereka lebih tinggi di atas firqatun najiyah. Kalau ulama, ahli hadis, ahli fiqih, itu firqatun najiyah, enggak ada perangnya. Tetapi mujahidin di Afghanistan itu ta'ifatul mansurah. Ta'ifatul mansurah itu kelompok kecil di tengah kelompok firqatun najiyah. Dibedakan, jadi diagramnya satu lingkaran besar, dalamnya ada lingkaran kecil, itu Ta'ifatul Mansurah. Sudah mulai dipuji Ta'ifatul Mansurah dan diremehkan firqatun najiyah. Alhamdulillah Allah masih menyisakan para ulama yang aqwiya, yang kuat ilmunya dan jeli. Mereka berbicara semua. Para masyayikh membantah ucapan ini sampai satu kitab. Karena ucapan ini mengerikan sekali. Konsekuensinya di belakang meremehkan para ulama dan mengangkat ahlul bidah. Siapa mujahidin di Afghanistan? Sedikit sekali ahlu sunnah, itu pun diperangi mereka, dibantai habis. Sisanya ahlul bid'ah Ismailiyah, sampai yang paling mengerikannya, sampai Syiah Rafidah juga ada, sampai komunis ada di sana. Benderanya mujahidin. Dan itu yang dimuat oleh majalah Tempo ketika itu. Kurang ajarnya majalah tersebut, gambarnya mujahidin pakai motor Harley dengan rokok di sini, mujahidin Afghanistan. Mereka tanya, "Ustaz, ini apa benar mujahidin begini?" Karena saya bilang, "Ada enggak gitu? Loh, komunis juga mengaku mujahidin di sana. Syiah juga mengaku mujahidin di sana. Ismailiyah yang kufur sudah mengaku mujahidin juga." Sehingga mereka satu dan saling tolong-menolong apa yang kita sama, saling maklum-memaklumi apa yang kita berbeda, katanya. Salafi dibantu oleh mereka, rame-rame. Ini diangkat tinggi-tinggi oleh Salman Audah. Maka Syekh Rabi membantahnya dengan rinci. Kalau kita buka buku yang paling sederhananya di dalam bukunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Aqidah Al-Wasathiyah. Apa dimulai? Dengan kalimat, hadhihi aqidatul firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlus sunnah wal jamaah. Enggak dibedakan oleh beliau. Katanya Ibnu Taimiyah abad 20 kok bertentangan dengan Ibnu Taimiyah yang asli? Ibnu Taimiyah yang asli menyatakan ini adalah akidahnya Firqatun Najiyah Al-Mansurah. Jadikan sebagai sifat Firqatun Najiyah itu selalu ditolong, Al-Mansurah ila qiyamis sa'ah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu golongan, enggak dua. Bukan Firqatun Najiyah kelompok sendiri, Taifatul Mansurah kelompok sendiri, Ahlus Sunnah wal Jamaah kelompok sendiri, bukan. Satu golongan ditinjau dari pegangannya Sunnah wal Jamaah. Ditinjau dari keadaannya, selalu dia dalam keadaan Mansurah, ditolong. Ditinjau dari keadaan di akhiratnya, mereka yang akan selamat. Maka beliau Syekhul Islam rahimahullah menyatakan dengan sifat Al-Mansurah Firqatun Najiyah, golongan selamat yang ditolong. Kalau terjemahkan secara bebas, ini adalah akidahnya golongan selamat yang selalu ditolong. Jadi golongan selamat selalu ditolong, gak ada golongan selamat yang gak ditolong. Oh ini Firqatun Najiyah gak ditolong karena gak ada jihadnya. Loh, ini khuninan azakullah diketahui oleh para ulama, sedangkan kita waktu itu belum tahu. Bahkan diterjemahkan buku itu oleh salafiyin tentang masalah pemikiran-pemikiran sesatnya Salman Nauda ini. Alhamdulillah, setelah kita tanya para ulama jadi tahu. Berarti teorinya gampang, prakteknya harus dengan ilmu dan bimbingan para ulama. Narja kembali kepada pembahasan. Al-istidlal birra'i bi ayyi dalilin walau lam yakun hunaka wajhu mutabaqah. Berdalil dengan ra'yu, kemudian dipas-paskan dengan ayat, tanpa ada kecocokan sama sekali, ini juga tanda-tanda bahwa orang ini sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Yang keempat, ta'wilun wa tahrif. Menyelewengkan makna-makna ayat, makna-makna dalil, kepada apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Kepada apa yang dimaukan oleh perasaan dan pikirannya sendiri. Wa yu'assilu, dan kemudian dijadikan sebagai prinsip. Menurut saya begini. Dan menafsirkan ayat diselewengkan maknanya kepada apa yang dia mau. Wa dharaijun fi ahli al-ahwa. Dan ini paling laku. Silakan sebutkan kelompok sesat manapun, hizbiyah dalam bentuk apapun, mesti mereka menakwilkan ayat kepada makna-makna yang batil. I'tiqadu at-ta'sil tsumma istidlal. Mereka meyakini sesuatu dengan hawa nafsu, kemudian mencari ayat-ayat, kemudian membuat kaidah-kaidah baru. Kita sungguh tanpa bimbingan ilmu dan ulama sering tertipu. Sering tertipu. Kita lulukan seorang tokoh Ali Hasan Abdul Hamid. Ternyata belakangan kita tahu pemikirannya banyak yang menyimpang. Dari pemikiran irja'nya, murji'ah, dan pemikiran-pemikiran bahwasanya apa yang dulu dipakai oleh para ulama dari kaidah haddatsani thiqah tidak berlaku lagi hari ini katanya. Qul inna a'udzukum Allah. Dia anggap bahwa ilmu hadis haddatsana thiqah itu dulu, sekarang enggak perlu. Dan gak bisa diterima kalau ada orang yang menyatakan haddatsani thiqah. Jadi kalau kalian menyatakan dari mana haddatsani Syekh Rabi, gak diterima oleh Ali Hasan. Itu dulu. Kalau sekarang kita harus lebih tabayyun, lebih jeli, lebih kelihatannya bijak, padahal bukan. Padahal dia meruntuhkan apa yang sudah digariskan secara ijma, secara sepakat oleh para ulama. Yang kelima, al-i'timad ala qawli alimin ma atau da'iyatin ma wa ittiba'ihi walau khalafa ad-dalil. Yang kelima dalam bentuk hawa nafsu adalah bersandar pada ucapan orang tertentu saja, tidak mau yang lain. Pokoknya apa kata fulan, syekh ahli sunnah atau imam atau da'i atau ustaz. Ala qawli alimin, alimin ma atau da'iyatin ma, wattiba'ihi walau khalafa ad-dalil, kemudian dia ikuti dengan taklid, pokoknya apa kata dia walaupun menyelisih dalil. Qul inna a'udzu billahi min syarri ma khalaq. Ini juga hawa. Ini juga bentuk-bentuk hawa nafsu. Dia sudah merasa yakin bahwa guru saya pasti benar. Seperti katak dalam tempurung. Dia enggak kenal guru lain dan enggak kenal pula yang lebih alim dari para ulama, enggak kenal. Kenalnya pokoknya guru saya. Ustaz saya. Khana bin na'azakumullah datang kepada saya berbicara. Saya katakan para ulama tidak begitu menyatakan. Tapi guru saya juga ulama kan? Bingung saya bicaranya. Iya, tapi para ulama kibar tidak seperti itu pendapatnya. Saya juga kibar. Astagfirullah. Wallah, ini orang mau diajak bicara dengan bahasa apa? Dengan bahasa Cina. Dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, enggak paham-paham. SMS itu berkali-kali. Sudah pulang ini masih SMS lagi. Taqillah, ini Syekhuna. Jawab. Ini hajuri nih. Saya terus serang saja orangnya. Saya kirim jawaban. Kita lihat ucapan para ulama. Syekh Yahya juga ulama. Ulama kibar maksud saya. Syekh Yahya juga ulama kibar. Allah yahdi, kena bilang. Sekarang kamu dengarkan ucapan para ulama kibar dan kamu bandingkan hujah-hujah mereka, dalil mereka dengan apa yang diucapkan oleh gurumu. Dan kamu berpikir dengan iman dan keikhlasan. Mana lebih rajih? Tetap. Pokoknya. Akhirnya dia SMS lagi, enggak tahu jawab. Enggak tahu jawab. Sampai assalamualaikum. Saya enggak jawab. Secara tertulis, waalaikumsalam. Secara lisan tak jawab, tertulis enggak tahu jawab. Sampai hari ini enggak pernah SMS lagi. Alhamdulillah. Ini juga hawa. Ini sahibu hawa. Gurumu, guruku, gurunya mereka, walaupun ahlu sunnah, tetap manusia. Pendapatnya kadang rajih, kadang marjuah. Iya kan? Orang yang sama ini pernah ketemu. Ketika saya sampaikan pendapat apa yang saya yakini, dia kaget. Al-ah, kata dia, kau berpendapat dengan Syekh Albani. Iya. Khalafta syaikha, engkau menyelisihi gurumu. Iya, kenapa? Kalau menyelisihi guru saya, maksudnya menyelisihi Syekh Utsaimin. Ajib, kata dia. Heran, karena dia berprinsip harus ikuti gurunya. Jadi dia heran, kok setelah bicara lain lagi saya katakan ucapan saya, dia kaget lagi. Al-an raja'ata, sekarang kembali lagi pada Syekh Utsaimin. Astagfirullah, emang kenapa? Kalau dalam perkara ini saya cenderung kepada beliau, dalam perkara lain kepada Syekh Albani, dalam perkara lain kepada perkara ucapan lain dan syekh lain, kenapa? Enggak boleh. Pokoknya harus satu guru, harus kayak gitu. Ini pemikiran batil. Qala bin na'azakumullah, ucapan Syekh Abdullah Bukhari, hafizahullah wa jazahullahu khaira, sungguh sangat nempel di benak saya, di hati saya. Ucapan yang sangat bagus sekali. Al-ilm, yang namanya ilmu, di ghairu mahsur, tidak terkurung hanya satu syekh saja. Ilmu ini, ilmu agama, tidak terkurung hanya satu negeri saja. Hanya di Yaman saja, tidak di tempat lain. Tidak bisa dikatakan demikian. Atau hanya di Yordan saja, tidak negeri lain. Tidak juga. Atau hanya di Mekah saja, hanya Madinah saja, tidak di tempat lain. Tidak. Ghairu mahsur, tidak terkurung hanya pada daerah tertentu saja, tidak pula terkurung hanya pada orang tertentu saja, syekh tertentu saja. Berarti apa maknanya? Maknanya di sana ada ilmu, di sana ada ilmu, ada di sana, ada di syekh ini, ada di syekh itu. Maka kamu harus ambil semuanya. Kadang perkara ini kamu dapat dari sana, tapi perkara yang lain kamu dapat dari sini. Selama mereka ahli sunnah, selama mereka para imam-imam yang berprinsip dengan prinsip salaf ahli sunnah wal jamaah, walhamdulillah, kita ambil ilmunya. Imam Bukhari sekian banyak gurunya, 1000 lebih, tapi semuanya ahli sunnah, semuanya menyatakan iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Tapi ambil semua ilmu dari mereka. Adakah satu orang kemudian hafal semua ilmu syarah lengkap, enggak kurang? Enggak ada. Ini alim kabir. dia mungkin 90% alim seluruh agama ini, 90%-nya dia punya di kepalanya. Yang 10% kamu harus cari tempat lain. Kan begitu. Demikian pula sebaliknya. Yang lain juga sama. Ada yang sekian persennya di tempat lain. Sehingga kita harus cari ilmu kepada mereka, para ulama. Berarti apa yang kelima? Bentuk-bentuk hawa. 6. Ta'assub pada guru tertentu, dai tertentu, syekh tertentu saja, tidak mau yang lain. Bal inna ba'dahum yulawwi a'naqal adilla liyastadil biha ala qawli kabirihim wa man yattabi'unahum. Bahkan sebagian mereka sampai memaksa-maksakan dalil untuk membenarkan gurunya. Guru saya enggak punya salah. Enggak ada jamin. Jazakumullah khair. Kelanjutan nanti insyaallah pada session yang berikutnya bidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.